nya topadi senang tat ati jungan dara jeng kiji masurayo bokole orang topadi kaim kasubra ngon alesan roge topun padi getom ngon aki ngon alesan ba ane perumah senang tat ati menyole padi mengunjak-gunjak padi tato kabulam lesung kiji etron meayun doda di anu daragala mepantun kaki di ayun cukup gembira Berdasedara tak jatuh padi Epaju sabih berenang roh luar Asal tak menggogenap tuan sabi Rezeki Tuhan beri akan segara Renyang tak tak ikuti sabi Menyuruh padi si malu tina Kepi berluahan emas sampai Mangan han sabin yang roh gereja Timungon barat orang tepadi Biasa babi yang menan rupa Berdoherakan tak jatuh padi Kentebo hati senang ditegak